Apakah pertanyaannya? Apakah khilaf para ulama terkait bab riba bisa menjadi hujah? Maksudnya hujah dalam bab apa? Ya. Pertanyaannya kurang jelas ya. Artinya kalau yang dimaksud itu apa menjadi apa alasan untuk melakukan riba? Ya tidak ada alasan. Sekarang khilafnya ulama dalam bab riba itu di sisi mana? Kalau bab haramnya riba nggak ada khilaf, ada khilaf. Haramnya riba nggak ada khilaf. Beberapa bentuk riba seperti yang tadi kita contohkan itu nggak ada khilaf, itu jelas sekali dalilnya. Ya, nah, kecuali pada beberapa perkara mungkin yang detail-detail masalah seperti dalam tadi apa penetapan illah, ya kemudian apa namanya mengkiaskan selain yang enam kepada yang enam itu terjadi khilaf di situ. Ya. Tapi kalau pada pokok-pokok masalah riba nggak ada khilaf di antara ulama, sehingga tidak ada alasan untuk melakukan riba. Jika ada seseorang ingin berutang, lalu menjaminkan kendaraannya kepada orang yang memberi utang. Kemudian si pemberi pinjaman memanfaatkan ya, kendaraan tersebut yang dijaminkan. Apakah riba? Termasuk riba? Ini termasuk riba, ya. Termasuk riba karena ini masuk dalam kaidah kullu qardhin jarra naf'an fa huwa riba. Tiap pinjaman yang menyeret kepada manfaat. Maksudnya saya meminjami lalu saya dapat manfaat. Ya. Jadi nanti saya dapat apa? Manfaat plus uang saya kembali. Kan jadi plus, ya kan? Jadi modal plus manfaat. Nah, manfaat ini jadi riba. Makanya kalau tadi misal motor yang dijaminkan, ya. Selama kamu belum bayar, motor saya pakai. Wah, motor saya pakai berapa lama? Sebulan, setahun. Kalau dia tuh nyewa berapa duit itu? Berapa rupiah itu? Jadi untung saya berapa itu? Ya kan? Ya, riba jelas riba itu. Yang boleh dimanfaatkan ya dalam bab semisal ini ketika misalnya yang dijaminkan itu apa? Sapi, kambing ya atau misalnya kuda. Lalu kita misalnya saya yang meminjami lalu kuda dititipkan saya. Yang ngasih makan kuda siapa? Ya saya kan. Ya karena saya ngasih makan saya boleh nunggang kuda itu. Ya. Misalnya sapi perah. Karena saya ngasih makan sapinya, kalau nggak dikasih makan kan mati sapinya. Ya, saya kasih makan, saya boleh memerah susunya. Tapi kalau motor, harus dikasih makan. Oh, harus kasih bensin. Ya, nggak kasih bensin juga tetap aja. Tetap nggak rusak. Ya. Ya jadi, beda jangan disamakan dengan itu ya. Itu yang dibolehkan memanfaatkan seperti itu. Dan motor beda dengan kuda, ya. Motor itu benda mati, dibiarkan juga nggak apa-apa, ya. Dan ketika dipakai itu benda mati dan nggak tumbuh, ya kan? Kalau sapi, ya, kan tumbuh juga. Dikasih makan mungkin kurus sedikit, nanti gemuk lagi gitu kan. Tapi kalau motor sudah haus, terus bisa berkembang lagi. Ya sudah, rusak, ya kan? Penyusutan, ya. Jadi ala kulli hal jelas berbeda antara keduanya. Semoga Allah selalu menjaga antum sama-sama ya. Apabila seseorang mempunyai uang yang rencananya akan digunakan untuk membiayai anak sekolah di pondok, karena takut menyimpan uangnya di rumah maka di bank. Setiap bulan memberi bunga karena orang tersebut takut akan riba. Bunga digunakan untuk kepentingan umum. Ya. Ya ini masalahnya intinya bab apakah boleh menyimpan uang di bank, ya, bank yang riba ya tentunya. Di sini sebetulnya hukum asalnya tidak boleh ya, hukum asalnya nggak boleh. Namun pada kondisi di mana ada kekhawatiran hilangnya uang itu, misalnya umum terjadi kejahatan-kejahatan terkait dengan uang, ya, sehingga ada kekhawatiran uang itu hilang, maka di saat seperti itu sebagian ulama yang saya ingat misalnya Syekh bin Baz ya kalau nggak salah ingat beliau membolehkan dalam kondisi semacam itu, ya. Wallahu'alam. Pertanyaan yang lain, di komplek kampung ada kelompok arisan. Sebelum dimulai didahului yasinan. Ya. Bagaimana arahan antum ketika kita atau istri kita hadir? Ya sebetulnya intinya kan bukan di arisannya kalau begitu. Kita kalau sisi pandang hukum kan di yasinannya itu. Kita meyakini bahwa yasinan seperti itu tidak sesuai sunnah Nabi SAW, bahkan melanggar tuntunan Rasulullah SAW. Sehingga ya untuk yasinan seperti itu kita nggak boleh mengikuti, ya nggak boleh mengikuti. Ketika ketempatan. Ya diusahakan ya menghindar ya. Menghindar dalam arti ya minta maaf atau gimana lah caranya, karena kita secara hukum tidak boleh. Tentunya kita sudah paham lah, tinggal sekarang bagaimana menolaknya gitu saja. Bagaimana menolak dengan cara yang baik. Dan mungkin ya terus terang saja secara keyakinan ya. Kalau lari-lari nanti dikejar terus. Tapi kalau kita terus terang mungkin ya saat itu berat, namun belakangnya mungkin lebih ringan. Wallahu a'lam. Saya baru mengenal dakwah salaf. Bagaimana agar tetap istiqomah? Karena banyak ucapan orang yang tidak baik. Ya. Memang benar banyak ucapan dan komentar yang tidak baik ya. Namun kita harus sabar, itu ujian, itu bagian daripada ujian. Dan ingat bahwa ucapan yang tidak baik itu telah menimpa pendahulu kita. Siapa? Ya paling pertama Nabi Muhammad SAW. Ucapan yang tidak baik yang diterima beliau lebih berat daripada kita. Beliau dituduh tukang sihir, kita sudah dituduh tukang sihir belum? Belum kan? Beliau dituduh orang gila. Kita sudah dituduh orang gila belum? Beliau dituduh penyair. Maksudnya penyair dengan pemahaman yang negatif ya. Kita juga belum. Beliau sudah hampir dibunuh tuh. Ketika peristiwa hijrah kan sepakat tuh semua kabilah, tokoh-tokoh pemudanya kumpul untuk membunuh Nabi. Kita belum. Nah jadi yang namanya ujian memang mesti ada. Jadi ya harus bersabar, insyaallah Allah beri jalan keluar. Bagaimana cara taubat dari riba yang pernah kita lakukan? Ya, barang yang dari hasil riba itu kita kita berlepas darinya. Nah, dan kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin sebentar sampai di sini karena waktu sudah habis. Mohon maaf pertanyaan yang belum terjawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi rabbil alamin.